Oke, selamat datang di EGP Ervan Gunawan Podcast. Oke, ini awkward banget sih, Pan. I think it is our first podcast. Benar banget, ini podcast pertama kita. So we take around what 2 minutes, 3 minutes untuk bikin nama doang, nama podcast ya. Jadi it's a fun name. I think EGP nama yang kece. Mungkin EGP orang lain mungkin kenalnya emang gue pikirin. Tapi benar, ternyata benar. Nama aslinya Ervan Gunawan Podcast. Oke. Oke, buat yang asing sama kita sebelumnya, mungkin kita perkenalan dulu nama dulu kali ya, Gunawan ya boleh. Mulai dari gue nih, nama gue Ervan Sugino. Di tahun ini gue umur 20-an. Iya. Oke. Dan sekarang gue bekerja di salah satu logistik company di Indonesia sebagai event dan promotion. Lalu hobi gue, gue udah pernah baca buku, buku apapun, non-fiction, dan terutama emang gue belakangan lagi baca soal self-development book sih. Gimana kalau lu, Gun? Nama gue Gunawan Saputra. Basically, around the same age as you, I guess. 20-an, early 20-an. Where I work, currently gue kerja di sebuah tech company, perusahaan teknologi, unicorn di Indonesia. What I do day to day other than working, kalau udah pulang kerja itu biasa kerjanya nge-YouTube. Wow. Berarti nonton YouTube, bukan gue yang jadi ini YouTube YouTuber yang pakai VPN apa enggak ya? wow, ini bahaya banget nih kalau ngomong di sini sekarang juga. So basically I watch YouTube a lot, jadi kayak nonton dari apa ya, dari yang as simple as kayak BuzzFeed misalnya, random things yang nggak perlu mikir nontonnya. Then I watch a lot of Casey Neistat juga. Dan Ben Mays basically. Kece banget sih video mereka, meskipun gue nggak gitu tahu soal cinematography or anything, but story mereka sehari-hari itu interesting, so that's why I watch that a lot. I guess that's what I do mungkin ya sehari-hari. So Van, kenapa ya kita bikin podcast ini nih? Kenapa ya? Pertanyaan baik. Sebenarnya gue rasa ini udah jadi wacana dari awal ya. Kita mau bikin podcast, kita pengen bikin konten yang bisa kita share ke teman-teman ya. Jadi kalau dari gue sendiri, di podcast ini sih gue lebih pengen sharing soal kehidupan yang bakal lo temui setelah lo lulus dari kuliah. Banyak banget hal yang sebenarnya bakal lo ketemu. Dan gue rasa kita baru udah ngelewatin itu ya, Gunawan ya. Lo udah lulus kuliah dan gue juga udah lulus kuliah. Walaupun ya bagus sih kita lulusnya tepat waktu ya. Mungkin sharing sedikit aja nih, gue yang membuat kita unik dari antara gue dan Gunawan adalah gue itu dulu kuliah di luar. Gue dulu lulusan Singapura, kemudian gue sempat setahun di China. Jadi bisa dibilang pengalaman gue akan sangat unik ketika gue harus kembali ke Indonesia dan memulai sebuah kehidupan baru. Gimana kalau lu, Gun? Kalau gue pure univ swasta lokal Jakarta, cuma di sana dong, nggak ada kemana-mana lagi. For 3.5 years basically kuliah, right? Jadi mungkin di podcast ini kita bakal banyak sharing banget kayak after lulus kuliah tuh ngapain sih? Kayak apa sih krisis yang dihadapin setelah lulus kuliah? My God. Kayak the tekanan, the pressure itu beda banget dibanding mungkin kayak dulu kalau pas kuliah mikirnya yang penting lulus kuliah aja dulu. Mikir paling stres ya juga mungkin kalau ada tes or exam, ya mikir itu dong. Tapi setelah lulus kuliah, right? Ya, lo harus nyari direction lo mau kemana. Lo harus mikirin gimana lo survive. Sama ya lo basically harus tahu kayak How to become an adult basically ya. Gak hanya lingkungan kerja, bahkan kayak masalah keluarga juga, mikirin soal keluarga gimana, terus harus mikirin juga kayak ya paling penting social life sih. Ketika lo udah kerja, ketika lo baru lulus kuliah nih, temen lo lagi banyak-banyaknya nih, kemudian lo harus kerja, lo harus terisolasi dengan kerjaan yang gitu banyak. Kemudian apalagi kalau lu tipe yang ngekos ya, lu harus tetap balik pulang ke rumah, atau mungkin lu perantau, lu harus pulang ke kampung lu untuk ketemu keluarga lu. Tapi di satu sisi lu juga harus menghemat duit. Artinya gue rasa duit tuh salah satu poin terpenting gak sih ketika lu baru mulai kerja ya? Wah gila sih, kayak kalau sebelumnya mungkin ada backup-an keluarga untuk soal duit ya, duit jajan. Kayak setelah lulus kuliah tuh gila sih, kayak duit itu udah kayak mau spending something-nya mikirnya tuh lama ya, minta ampun. Karena udah tahu hari duit tuh sebenarnya gak gampang. Gak segampang itu. Gak segampang itu. Okay. So, we will talk a lot about this kind of things. Mungkin bisa sharing juga ke teman-teman yang mungkin berusaha memahami juga situasi being adult ini. Kita di sini bisa bilang kita nggak terlalu berpengalaman, nggak berpengalaman dalam arti juga kita belum pernah. Kita belum sampai tahap di mana kita benar-benar dewasa sebenarnya. Benar. Jadi ini sebenarnya podcast ini juga sejenis journey kita untuk mencapai tahap itu, basically. Penasaran ya, kira-kira enaknya ngomongin apa kita di podcast pertama ini ya, Pan ya? Sejujurnya kalau kita langsung loncat ke money management, kemudian ngomongin soal work-life balance, kayaknya kurang pas. Karena memang buat teman-teman yang baru dengerin kita nih, atau mungkin memang lu udah teman kita dari SMA atau SMP, mungkin nggak tahu juga sih di journey kita untuk sampai tahap ini kali ya. Jadi kita bisa mulai dulu nih, mungkin dari soal masa-masa kuliah, gue rasa itu paling penting sih. Mungkin lu bisa mulai dulu, Gunawan. Wah gila, nostalgiaan gue sekarang. Kenapa? Tiba-tiba keinget seseorang gitu yang lu tinggalin di kampung gitu atau di kota asal lu? Oke, kita sensor aja bagian itu ya. What to talk about pas ini? Oke, mungkin kayak dulu pas lulus SMA, terus kenapa milih Univ gue kemarin kali ya? Boleh banget. Kayak mungkin untuk kasih konteks dikit, pas gue lulus kuliah itu sebenarnya kenapa masukin Univ, I think lebih ke karena Univ tuh kayak sebagai tahap edukasi selanjutnya kayaknya. Okay. Kayak pas itu usia dimana kayak zaman dimana kalau nggak kuliah kayak ada yang kurang mungkin kayak untuk lo bisa survive ketika adulthood lah. Nanti mungkin tanpa kalau nggak kuliah mungkin kayak garansinya sedikit lebih rendah. Basically, jadi pas itu gue bingung banget kayak abis lulus kuliah, kayak harus kuliah basically kan, jadi harus ambil jurusan apa akhirnya. Gue bingung banget, gue basically orangnya nggak terlalu ada interest spesifik kemana. Mungkin teman-teman gue banyak yang milih kayak engineering, banyak yang mungkin milih kayak marketing, ada yang mikir accounting gitu to be honest, gue bingung banget kemarin kayak gue nggak ada passion di. Bukan karena passion sih, lebih kayak nggak bisa bayangin aja diri gue pas kuliah itu misalnya ngerjain di sebagai coder gitu ya, duduk coding ada monitor coding, gitu ya, kayak I just feel it's not my kind of thing. Jadi gue langsung mikir, okay, gue selama kuliah ini selama SMA ini gue suka ngapain sih. Yang gue dapat satu poinnya adalah gue lumayan suka dengerin orang curhat. Wow, gila nih. Jadi gue lumayan kepo orangnya. Jadi kayak kalau ada temen-temen gue lagi ada masalah apa, gue bakal coba cari tahu dan in a way bakal coba trying to help them. Terus selain itu gue juga suka observe orang, kayak kenapa orang berperilaku kayak gini, berperilaku kayak gitu. Jadi pas itu udah mikir jurusan apa yang paling relevan dengan itu, psikologi. Nice. Munculnya, right? That's where I start. Jadi setelah udah tau kayak mau kuliah apa, psikologi, langsung milih kampus kali ya, kayak kampus apa gitu. Pertama pernah try to understand kayak ke kuliah psikologi itu bagusnya di kampus apa sih, kampus apa yang terkenal psikologi ya. Gue bukan waktu itu nggak kepikiran sama sekali ambil negeri, jadi kayak anaknya udah swasta aja yang gampang aja lah udah gitu masuknya gitu ya, karena mungkin pas itu masih belum tahu emang Univ tuh seberapa impactful sih terhadap hidup gue basically kan. Jadi mikir kayak yaudah swasta salah satu yang terbaik, Atma Jaya di Jakarta. Bener. Gitu ya, terkenal sih itu. Sudah established lama banget itu kampus. Cuma gue waktu itu sempat kunjungin kampusnya. Tapi nah ini nih masalah orang yang gak mikirin pentingnya satu brand kampus untuk kedepannya itu apa. Jadi gue pas datang kampusnya kan Atma Jaya itu kayak agak kampus yang sudah lama established dan agak apa sebutannya lama dalam tanda kutip gitu. Jadi the building is old, there are a lot of trees, pohon-pohon yang kayak gelap-gelap gitu. Kalau gue sendiri belum pernah ke Atma Jaya by the way ya. Tuh kayak dia pas itu kayak anjir ini kok tempatnya agak creepy banget. Again, ini subjektif dari gue. Gue bukan bilang kampusnya gak bagus atau gimana. It's a very famous campus, university, lulusannya udah terbukti. Cuma environmentnya gak pas aja waktu itu. Terus, the next plan adalah gue ke Binus. Binus basically karena dulu kakak gue kuliah di Binus juga. Oke. Okay. Dan di daerah gue itu, biasanya gue merantau kan ke sini ya. Jadi daerah gue itu Binus lumayan sering ngunjungin lah. Jadi untuk narik-narik anak SMA-nya untuk ke sana. Okay. Dan ya gue langsung kunjungin lingkungan Binus itu seperti apa. Ini Binus di Kemanggisan by the way. And yeah, it's a fun place dalam arti kayak tempatnya tuh very friendly banget. Maksudnya mahasiswanya rame di sana. Okay. Tempat jual makanan banyak, Indomaret segala macam banyak. Tempatnya very neighborhoodly aja gitu. Okay. Dan in the end jadi gue jadi milih Binus, masuk ke Binus sih jadinya. Okay. Kalau lu gimana kan? What was your story? Wah, kalau dibicara seperti ini emang gue agak nggak panjang-panjang banget sebenarnya sih. Karena gue jadi gini, gue dulu SMA di Tangerang. Hmm. Kalau misalkan Gunawan seorang perantau, gue dari kecil gue udah di Jakarta, kemudian gue pindah ke Tangerang. Dan sekolah gue dari TK sampai SMA itu sama. Jadi bisa dibilang lingkaran gue sama, teman-teman gue sama. Sampai pada akhirnya gue berpikir gue harus kuliah yang rada jauh. Mau itu di Jakarta atau itu mau di luar kota. Atau mungkin gue bisa kuliah di luar negeri. Kebetulan gue punya kesempatan dan kenapa enggak gue coba untuk kuliah keluar. Kenapa gue pilih Singapura? Pertama, gue punya teman di sana, mereka udah masuk ke universitasnya. Kemudian ketika gue menggunakan agen untuk kesana, agennya nggak bayar. Oh. Jadi menurut gue kayak nothing tulus, diterima nggak diterima, gue nggak bayar. Kemudian gue tes Pearson, waktu itu pakai tes bahasa Inggris Pearson, itu mudah banget sebenarnya, tapi gue gagal. Oh. Gue gagal. Akhirnya gue memutuskan buat ngambil IELTS. Nah, requirement minimal IELTS di kampus gue adalah 5.0. Dan tebak apa? Gue dapat 5.0. Damn, pas banget. Pas banget. Jadi memang nilai gue, kebetulan Inggris gue tuh sangat-sangat jelek ya. Dan akhirnya gue berpikir, okay, gue masuk kampus ini. Pertama karena teman gue. Kedua karena biaya agennya gak bayar. Ketiga, studinya itu cuma 2 tahun. Oh, cepet banget 2 tahun, gue 4 tahun dan... Ya, gue kuliah namanya di Kertin, Kertin Singapura. Kalau lo ada yang lulusan Kertin, wow, yuk follow gue. Bisa aja, bisa ya, aja. Jual diri sekarang. Dan gue bingung waktu itu untuk ambil jurusan apa. Kebetulan gue anak yang lumayan suka ngobrol, gue lumayan yang suka basa-basi lah ya. Walaupun kita tahu tuh mungkin basa-basi busuk gitu. Sama banget. Tapi di satu sisi gue juga suka untuk bikin film, cinematic lah ya, something like cinema, film-film gitu gue lumayan suka. Dan di sana mereka punya major yang namanya marketing and advertising. Jadi itu dua hal yang sangat-sangat berhubungan, di mana lu mengerti cara marketing dan lu juga tahu strategi untuk melakukan advertising yang benar. Memang di sana gue nggak belajar tekniknya, misalkan cara ngedit video, cara ngedit foto, tapi gue belajar gimana caranya membuat sebuah konsep yang efektif dan efisien untuk diperjualkan gitu. Akhirnya gue milih itu. Dan itu sebuah keputusan besar. Karena pertama, tadi gue bilang Inggris gue jelek banget. Kedua, ketika gue berangkat ke Singapura, gue itu gak ditemenin orang tua gue. Jadi gue bener-bener sendirian di negeri orang. Itu. Jadi itu banyak banget kayak hal-hal yang gila, ini pertama banget buat gue. Jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Kemudian lu juga harus berbicara bahasa asing ya. Walaupun mereka bisa Melayu, tapi tetap Indonesia tuh beda sama Melayu, beda-beda dikit gitu. Nah, mungkin kita bahas lagi kali ya, ini kita udah ngomongin soal di awal kita kampus seperti gimana, mungkin lebih ke apa yang buat tuh apa efek dari kampus buat lu kali ya, Gun ya. Okay. Nah, satu hal yang gue realize setelah gue lulus adalah sebenarnya kampus itu in a way okay, memang jurusan lu apa bakal ngebantu lu nanti lulus kuliah kerjanya di bagian apa gitu. Tapi in a way sebenarnya gue rasa kampus itu university life ngebantu lu untuk nge-build your attitude sebenarnya. Kayak ngebantu attitude lu untuk menuju dewasa dan sekaligus nanti di dalam kerja biar lu bisa adapt with the people yang ya sebagai rekan kerja lu juga nanti di perusahaan atau di kantor gitu. Jadi lu pas gue kuliah semester 2 semester awal, semester 1, semester 2 lu gue pure ya in a way kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Wow. Oke, gue baru belajar satu kata. Kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Oke. So kupu-kupu is not actually ya bukan satu julukan. Malam ya? Bukan kupu-kupu malam ya? Enggak, gue kupu-kupu siang soalnya. Dia nongkrongnya pas siang-siang dari orang ya. Sial. Yeah, so kupu-kupu itu di Binus yang mungkin satu thing yang saya rasa I appreciate a lot di Binus adalah dia sangat mendukung atau mengharuskan anak-anaknya itu untuk gak kupu-kupusan ya. Jadi dia mau lo ikut organisasi, ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa, okay, ikut himpunan segala macam, karena mereka tahu seberapa beneficialnya itu untuk lo nanti pas lulus. Jadi sebenarnya semester 1, semester 2 gue akhirnya ya udahlah ikut himpunan jurusan aja. Himpunan psikologi basically. Jadi kayak ya udah ada kegiatan apa gue bantu gitu kan. It's a fun thing, dalam arti ikut kayak ospeknya, you know, those kind of trying to beef you up, you know, by being all serious and stuff. Terus kayak selain itu juga trying to, you know, kayak ya basically sama-sama lah sama mahasiswa baru lain kayak. Sebenarnya lu kayak buat cari kenalan baru gak sih? Kalau ikut UKM-UKM gitu. Itu bonus. Itu bonus. Oke. Okay. Ya setelah itu pas setelah kelar ospeknya segala macem, ya jadi ikut kegiatan gue waktu itu kayak di bagian marketingnya gitu. Jadi gue kayak bantu jualan sama fundraising untuk kebutuhan himpunan, I guess. Ya nggak gitu dapat esensi gimana banget sih pas itu ya, kayak oh ini kegiatan lain di luar kampus bla bla bla. Padahal setelah itu di pas libur semester 2, okay, itu kan lama kok nggak salah sebulanan ada, dan gue tuh lama karena nggak ya, ikut nggak ya, ikut kegiatan apa apa lagi, himpunan juga waktu itu lagi ya not aktif lah, gue ngerasa banget seberapa bosennya gue di rumah. Kayak gue gila, bisa gila kayak aduh bangun pagi makan main laptop, oh ngapain gitu. Itu kayak nyaman baru seminggu, tapi setelah itu gue udah stress out. Makanya setelah itu pas masuk semester 3, gue langsung nyari organisasi mahasiswa yang jauh lebih aktif lah, yang kegiatannya banyak banget. Terus di sana akhirnya gue join sampai akhirnya gue lulus, ya berarti sekitar 2,5 tahun gue di organisasi itu. Mantap. Dan ya, bisa bilang hidup gue itu lebih banyak di organisasi dibanding kuliah. Jadi kayak kuliah itu bagaikan kegiatan ekskul dari kegiatan organisasi ini, yang dimana kayak kegiatannya banyak, ikut meeting tuh bisa sampai apa kayak rapat-rapat tuh bisa sampai nginep di kayak base camp kita. Seru gitu ya? Wah itu gila banget, kayak semua karpet sudah pernah kutiduri lah basically. itu harus sorry itu rada ambigu karpet. Okay. Karpetnya bukan orangnya ya, kalau orangnya jadi karpet di keramik. Oke. Okay. Ya so kegiatan itu beneran kayak ngebantu lu, you know, bikin event, you know, executing event, concepting event, yep, kayak help, yep, helping you to think strategically and logically within something. Lalu kayak lu juga harus kerja sama bareng orang lain, di mana lu jadi bisa kayak adapt, oh, orang kok gini kerjanya kayak gini, yep, kayak gitu, kerja kayak gitu. Dan itu actually helpful sampai gue lulus, kayak di lingkungan kerja itu ngebantu struktur cara gue kerja bareng orang, yep, cara gue mikirin tentang satu masalah. It really helps you a lot, kayak ketika ada satu masalah lu mikirnya itu bukan kayak masalah itu solve-nya directly masalah itu gimana, tapi lu, okay, cari tahu masalah itu problemnya apa, masalah akarnya tuh apa, okay, lu nge-solve-nya itu gitu. Itu mungkin, okay, salah satu hal yang kayak ngebantu gue banget sih dari ikut perkuliahan selama 3,5 tahun itu. Wow. So yeah, it's really helpful. I'm very grateful. Jadi pada akhirnya lu dapat kenalan baru di sana. Aku khususnya kekenalan. Banyak kenalan, banyak kenalan. Oh, kesimpulannya kekenalan. Oke. Okay. Baik, of course kenalan banyak banget, teman dari kelas kuliah, teman dari organisasi. Ya, we still contact until now. So that's nice. That's nice. Itu enak sih. Maksudnya ketika lu bisa manage sebuah hubungan ya, mau itu teman, mau itu even mantan lu sendiri, lu jadi teman, sebenarnya banyak banget opportunity yang terbuka dari pertemanan itu gitu loh. Yeah. Okay. So ya, kan saya mungkin untuk teman-teman yang kayak I don't know, mungkin baru yang kayak lagi di masa kuliah saat ini atau lagi baru masuk kuliah, try to be active dengan ikut organisasi apapun. Jangan cuma kupu-kupu, kuliah pulang atau kuliah pulang ngehamburin duit dengan go somewhere or shopping. Ya yeah, is pijit ya. Pijit. Pergi pijit. Oi. Yeah, try getting more exposure untuk work with people, kayak lu bakal tambah wawasan banget sih, bakal helpful banget. Kalau lu gimana, Van? Like, what does university life help you with? Wah, it changed me a lot. Okay. It changed me a lot. Kampus gue itu cuma 2 tahun, tadi gue udah mention ya, dan itu sangat-sangat singkat sebenarnya. Dibanding lu yang 4 tahun, kemudian libur lu cuma libur sebulan ya. Libur gue cuma 2 minggu. Oh. Jadi literally ujian sekolah 12 minggu. Seminggu study week, seminggunya lagi ujian, gue pulang Indonesia, balik lagi kayak gitu selama 2 tahun. Dan gue sadar, ketika gue SMA, gue gak pernah terlibat di organisasi apapun. Gue sempat mikir, apa gue harus ikut join OSIS ya? Biar gue bisa punya teman yang lebih banyak. Dulu gue anak basket, percaya gak percaya, kalau lu buka Instagram gue, lu akan lihat gue sangat gendut. Tapi dulu gue sangat-sangat kurus. Jadi gini, ketika gue kuliah, gue melihat sebuah peluang di mana gue nggak kenal siapapun di sini, gue nggak punya keluarga di Singapura, dan gue harus cari cara gimana gue bisa survive. Pertama, manusia diciptakan untuk tidak tinggal sendiri. Ya enggak. Iya, jadi disitu gue berpikir gue harus cari cara gimana gue bisa berteman sama orang. Kedua, memperbaiki bahasa Inggris gue. Okay, that's nice. Di waktu itu di semester kedua, gue sistem kampusnya tuh yang setahun 3 kali, bilangnya caw ya, caw 1, 2, 3. Ya di trimester kedua atau di cawo kedua, gue memutuskan buat join semacam kayak BEM, kita bilangnya student committee di sana, dan itu bisa gue bilang gue sangat-sangat messed up. How messed up nih, gimana nih? Jadi gue diundang buat interview, gue masuk, itu gue telat. Interviewnya 8.30 gak salah, atau pagi jam 10.30, gue baru bangun jam 10. Dari kampus gua ke rumah gua itu bisa jalan kaki sebenarnya 20 menitan. Gua lari 10 menit. Gila, 10 menit lari. Gua lari karena gua takut gitu loh. Maksudnya ini impression pertama gua enggak boleh telat, gua enggak boleh keringetan. Alright, ya benar. Tapi begitu gua sampai, ternyata interviewnya interview student committee itu di delay karena orang sebelum gua telat. Well, bagus lah, gue bisa lah peringat dulu, tarik nafas dulu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, kemudian masuk ke interview. Dan gue di interview sama seluruh tim komite. Kampus gue kecil, jadi komitenya pun juga gak besar. Kayak sekitar ada 20 orang. Tapi yang hadir kayak cuma 10 orang. Kemudian gue di interview. Ditanya namanya siapa, dari mana, dari Indonesia gitu ya. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Mereka nanya, tolong mention kelebihan dan kelemahan lu masing-masing 3 selama 30 detik. Dan gue pertama Inggris gue jelek, kedua gue nervous banget, ketiga jantung gue berdebar karena gue bisa lari. Kira mereda jantungnya. Dan gue jawab pertanyaan itu selama 5 menit. That's long. Dan di poin itu gue ngerasa gue gak akan keterima. Siapa yang mau terima orang yang even gak bisa jawab pertanyaan itu gitu loh. Selama 30 detik, gue jawabnya selama 5 menit. Sampai akhirnya mereka yang kayak, oke, jam masuk gue udah, ini udah saatnya gue masuk kelas gitu loh, anggota komitinya. Akhirnya mereka ya udah kelarin. Udah gue udah hopeless lah. Gue pikir gimana gue bisa join gitu. Ternyata gue keterima. Oh, that's amazing though. Gue keterima, tapi gue juga bingung gitu kenapa gue keterima. Singkat cerita, gue join di community ini selama sampai gue lulus. Banyak banget opportunity yang bisa gue dapetin ya. Pertama, pasti komunikasi. Yang tadi gue cari dari awal, komunikasi. Kedua, gue kenal orang baru. Ketiga, Inggris gue membaik. Karena main kita di komunitas itu, banyak orang yang gue kerjasama. Ada orang Myanmar, ada orang Dubai, ada orang Jerman, ada orang Singapura sendiri, ada orang Indo. Dan masih kayak Vietnam, Malaysia. Bahkan yang kayak negara-negara yang kayak Sri Lanka lah, yang kayak lu jarang banget ketemu orang seperti itu. Orang-orang itu, dan lu bisa punya kesempatan buat ngobrol sama mereka. Dan gue setuju sama Gunawan tadi, kalau lo punya kesempatan untuk join aktivitas seperti ini, please go. Pergi aja. Memang itu sibuk. Gue sama jadi kayak Gunawan. Sekolah, kampus itu cuma jadi ekstrakurikuler gue doang. Jadi utama gue adalah organisasi. Tapi di situ gue belajar banyak banget. Gimana cara berpolitik ya. Kita kalau ngomongin soal teman, ngomongin soal organisasi, atau bahkan kantor pun pasti ngomongin soal politik. Gimana cara lo memposisikan diri lo di kelompok itu. Kemudian belajar juga banyak hal, gimana cara lu balance antara organisasi, sekolah, sama teman. Dan jujur nilai gue gak bagus. Spoiler. Nilai, kalau nilai gue di convert, karena kan gue lulus dengan ijazah Australia ya. Kalau di convert ke Indonesia, gue bisa bilang IPK gue di bawah 3. Tapi gue gak malu gitu loh. By the way, jangan pernah menganggap bahwa sekolah itu gak penting. Nilai itu gak penting. Mm-hmm. Karena pada dasarnya nilai itu memang kesannya kayak, oh gue pada akhirnya gak akan pakai pelajaran mat. Mm-hmm. Gue gak akan pakai pelajaran biologi yang gue pelajarin. Mm-hmm. Enggak. Lo harus berpikir bahwa nilai bagus memberi lo opportunity lebih besar. Setuju. Jadi walaupun orang bilang kayak, aduh gue sekolah gak penting, nilai gue jelek juga orang gak peduli. Pada akhirnya orang lihat pengalaman kerja gue. Sebenarnya enggak. Justru dengan orang melihat nilai lo bagus, mereka bisa lihat komitmen lo untuk belajar. Nah di situ yang menurut gue lebih emphasize-nya di organisasi gue. Jadi kalau ketika CV gue bikin CV, pertama gue masukin organisasi banyak banget. Kayak ini kegiatan gue, ini kegiatan gue, ini kegiatan gue, ini kegiatan gue. Dan gue rasa ketika lo udah menjadi habit ya, yang tadi Gunawan bilang, begitu lo kosong, gila, gue bosen banget. Dan itu berlanjut sampai gue ke China, jadi abis gue lulus kuliah, kemudian gue ke China selama setahun bahasa Mandarin. Di situ gue juga terlibat dengan banyak kegiatan lah. Salah satunya terbesar adalah gue waktu itu bantuin, kita bilangnya kayak konjen. Konjen itu semacam kayak konsulat jenderal buat kedubes. Okay. Jadi kalau misalkan di kota besar, mereka bilang kedutaan besar, kedubes. Tapi kalau di kota kecil, dia jadi konjen, konsulat jenderal. Okay. Dan di situ gue punya kesempatan buat ketemu sama ketua konjennya, yang adalah pemerintah. Kemudian gue ikut sebagai tim media waktu itu, kita bantuin foto-foto. Kemudian di situ gue kenal banyak banget orang. Dan itu yang kayak benar-benar yang kayak ketika gue ikut sebuah kompetisi video di China ya, gue bikin video untuk Mother's Day. Gue akhirnya post link, kan dulu kalau model-model kayak di China adalah lombanya pakai link, kemudian lu voting. Oke. Okay. Nah gue voting, linknya gue taruh di grup itu, yang isinya adalah perwakilan anak-anak se-selatannya China. Dan lu bayangin apa, video gue sebenarnya gak bagus banget. Tapi gue bisa menang dengan votes terbanyak. Oh. Kenapa? Karena salah satu nomor, orang nomor keduanya konjen, dia bilang, eh tolong bantu vote, Ervan adalah perwakilan dari selatan China. Bapak itu ngomong, semua orang vote gue. Wah, oke. The power of network ya, basically. Iya, betul. Jadi ketika lo emang udah kuliah dan lo gak ada kerjaan, daripada lo nongkrong di Starbucks atau lo ngabisin duit di mana, mending lo habisin duit untuk ikut seperti ginian. Ya memang waktu lo terbuang, banyak capek, tapi ada hasilnya. Setuju. Dan ya, setelah lo juggle sama sana sini dan akhirnya lo akan terbiasa sih sebenarnya dengan kehidupan seperti ini. Ya enggak sih? Setuju. Gua rasa Gunawan juga setuju sih karena kalau lihat dari ceritanya kurang lebih kita mirip. Setuju. Setuju banget sih kayak pada saat itu kayak kalau ada satu hari aja gue nganggur itu gue udah rasa out banget, aneh banget. Kayak kok bisa ya? Emang yakin enggak ada kegiatan apapun itu. Dan strangely kayak gue bisa bilang pas kuliah itu kegiatan mahasiswa ini, organisasi mahasiswa ini adalah my second family, saya bisa bilang. Gue setuju banget. Gue baru mau bilang hal yang sama. Setuju banget, gue setuju banget. Keluarga kedua banget, kayak gue setiap hari ketemu mereka. Ini organisasi mahasiswa banyak banget. Gitu, yep. Ya. Kayak ketemu mereka, main sama mereka, kerja sama mereka. Kayak saking bosennya gue kalau gak ada kegiatan, gue tuh sampai rela-relain mampir ke base camp gue itu, organisasi mahasiswa gue itu. Dan gue udah duduk aja di sana, nongkrong aja di sana. Pasti ada yang datang atau ada yang lagi duduk di sana. Dan gue pasti ngajak, ya basically kita jadi ngobrol, main, those kind of things. So, yeah, it's I guess it's also one of the thing that I miss the most comparing to my current work life. Kayak those things kayak kebersamaan itu, kekeluargaan itu yang gue rasa missing banget. Setuju gue. Karena ketika lo di kampus tentu pressure lo beda ya. Ketika lo di kerja, lo oke, kita ngomong soal kebersamaan tim. Tapi setiap orang memiliki pressure yang berbeda-beda. Oke, gue punya keluarga, gue punya anak. Kemudian gue mungkin, gue harus cuci rumah dan lain-lain. Kebersamaan itu sebenarnya beda. Benar. Antara kantor sama di kampus. Benar. Dan menurut gue yang paling pure itu adalah ketika lo di kampus. Ketika lo SMA, kebersamaan paling pure sih menurut gue. Benar. Setuju sih. Dan di kampus juga mungkin teman-teman semua juga fokusnya ya memang kuliah sama organisasi gitu. Mungkin di luar itu kalau memang ada yang suka ikut kompetisi atau sudah ikut part-time job or kind of things. But ya pressure-nya itu beda sih. Pressure-nya maksudnya pressure yang bisa justru menyatukan kita semua, karena kita sama itu semuanya bisa saling relate lah. Jadi betul, semuanya bisa betul saling diobrolin dan saling didiskusi. Ya, yeah, I kind of miss that moment though. Jadi nostalgiaan sekarang. Hi guys, kalian yang jadi buat kalian dulu yang menurut gue ya, kalian yang masih di kuliah atau mungkin baru mau lulus atau mungkin baru aja lulus, ya nikmatin lah momen-momen itu gitu ya. Karena ketika lo udah terjun nih ke dunia kerja, it's gonna be so different. It's gonna be so different. Agree banget kayak being adult, you know, trying to become an adult is not a really fun thing, I guess. Bukan hal yang seru. Beda sih, serunya beda ya. Kayak masa-masa have fun-nya itu agak beda juga, I can say. Just enjoy the college life sih, the university life. That's buat cool teman-teman yang mungkin pengen share story juga nih ke kita, ke gua sama Gunawan, mungkin bisa comment something atau kita sih masih bingung ya. Kita mau upload ini di mana? Cuman dimanapun platformnya, kalau emang kalian mau sharing atau mau apa, kalian bisa aja drop us DM atau mungkin bisa komen di platform itu ya. Kalau misalnya kalian ada curious apa soal cerita kita tadi, mungkin we can give more context di mungkin our next session gitu untuk boleh banget. Mungkin I guess untuk podcast pertama kali ini, what do you think, Van? It went well? I'm not sure. Gue bisa bilang dari 0 sampai 100 gue bisa bilang di sekitar 60 lah. 60, agree. Karena ya tadi yang mungkin di awal kita ada mention juga bahwa ini podcast pertama kita. Kita not really sure what should we discuss. Benar. Ya. Memang tema utamanya ada, tapi memang kalau kita bagi per sub-subnya agak sulit gitu ya. Agree. Dan kita di sini bukan mau menggurui, kita bukan guru, kita bukan orang yang lebih pengalaman daripada kalian dengerin, tapi di sini kita mau sharing dari perspektif kita masing-masing. Benar. Ya. Kalau boleh kita simpulkan, sebenarnya gue sama Gunawan orang yang sangat berbeda. Dari awal dia perantau, gue bukan. Gue kuliah di luar, maksudnya gue punya perspektif berbeda, dia juga punya perspektif yang berbeda. Agree. Kemudian sekarang dia kerja di tech company, salah satu unicorn. Kalau kalian bisa tebak sih, boleh loh ya. Mungkin dapat hadiah kali ya Gun ya. Hadiahnya apa ya? Mungkin dapat nomor Gunawan. Asik, boleh. Bisa, ya, dan gue kerja di salah satu, bisa gue bilang semacam kayak corporate. Jadi memang lifestyle kita juga berbeda. Mungkin ada orang nanya, kenapa lu bisa kenal sama Gunawan? Ya, kita kenal dulu di sempat kerja bareng. Ketika gue magang di sebuah startup juga, akhirnya gue cabut untuk bantu family business, kemudian gue cabut lagi ke corporate. Tapi kalau gue nama sendiri lebih fokusnya semua startup ya, berarti dari awal ya. Sudah selama ini masih startup. So mungkin untuk our next podcast kita bakal terjun langsung ya dengan susah payahnya hidup setelah kuliah. Kayak semua drama yang terjadi, all the shitty things that happens gitu. We will discuss more on our next podcast then. Kalau gitu, I guess that's from us untuk podcast kali ini. Don't forget untuk leave any comments atau you know any suggestions for our next topic. But yeah, see you guys in our next podcast then. See you again di EGP, di Ervan Gunawan podcast. Last thing. Gue pengen ngasih quote sedikit aja nih. Ini gue dapat dari dulu advisor gue di kampus ya. Mantap. Ketika gue di community itu adalah dia bilang gini, jangan pernah takut untuk bikin decisions. Lu gak akan pernah tahu decisions itu jelek atau baik gitu loh, sebelum lu memutuskan. Jadi ketika lu harus memutuskan sesuatu, pilih aja yang menurut lu paling benar. Kalau memang ternyata itu adalah keputusan yang buruk, cari cara memaksimalkan yang buruk itu menjadi yang baik. Nah, dan menurut gue kalian di fase sekarang banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kalian bikin. Dan jangan pernah takut untuk ngambil resiko. Karena pada akhirnya ketika resiko itu udah lu ambil, pasti ada cara, ada peluang buat lu buat muter balikan keadaan. Agree sis. Dan you know, every choice that you take juga in the end bakal punya jalannya masing-masing. Sebenarnya percuma sih dipikirin terlalu kritis ya, penting yang lu rasa benar dan yang lu rasa prospeknya paling bagus untuk keputusan itu, jalanin aja. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya bakal seperti apa. Oke, okay. Alright, itu aja. Dadah, see ya, sampai ke episode selanjutnya.